Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin la yumiddin. Allahumma ya rabbana allimna ta'wila wa faqihna fid din, nas'aluka ilman nafi'ah, uhsurna yawmal qiyamati ma'zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi, urzukna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan kitab Sulam Taufik, yang pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada syarat bersuci. Di antaranya adalah harus dengan air yang suci dan mensucikan. Dan juga sudah kami hadirkan penjelasan bahwasanya air ada yang pertama, air ada tiga atau empat macam. Yang pertama air suci dan mensucikan, itulah air yang akan digunakan untuk bersuci, untuk berwudu dan mandi besar, dan juga untuk membersihkan atau mensucikan najis. Yang kedua adalah air yang suci namun tidak mensucikan. Ada dua, yaitu air yang bercampur dengan sesuatu yang suci dengan percampuran yang parah. Sudah kita bahas. Air yang suci namun tidak mensucikan yang kedua adalah air musta'mal, yaitu air yang sudah digunakan untuk membasuh yang fardu dengan syarat-syaratnya. Itu pun juga sudah kita hadirkan. Kemudian untuk ini, untuk bagian air suci, yang air musta'mal ada dua macam. Yang pertama adalah air musta'mal untuk mengangkat hadas. Yang kedua adalah air musta'mal untuk mensucikan najis. Air musta'mal untuk mengangkat hadas sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, baru disebut sebagai air musta'mal dengan tiga catatan. Air sedikit, kemudian air tersebut adalah sudah terpisah dari anggota yang dibasuh. Yang ketiga adalah untuk basuh yang wajib. Itu namanya air musta'mal. Dan di sini banyak kesalahpahaman. Sebagian orang dikira kalau air tersentuh tangan langsung menjadi air musta'mal. Kemudian air musta'mal untuk mengangkat najis. Nah, ini yang kami hadirkan sisa atau yang belum dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, air musta'mal, yaitu air musta'mal li izalatin najasati, air musta'mal karena untuk mensucikan najis. Ada lima syarat, banyak syarat tapi contohnya cuma satu. Syaratnya adalah lima, yaitu air sedikit. Air sedikit, maknanya, makna sedikit adalah air kurang dari 2 kullah atau kurang dari 216 liter. Yang kedua, air itu didatangkan, air itu yang disiramkan, diguyurkan, bukan air, bukan ada air di bak lalu dimasukin najis. Ini, yang kedua adalah airnya didatangkan, bukan didatangi. Yang ketiga adalah air terpisah dari sesuatu yang dibasuh. Air terpisah dari sesuatu yang dibasuh. Yang keempat adalah air tidak berubah karena najis. Yang kelima adalah air tidak bertambah berat diduga karena najis. Nah, lima syarat ini harus terpenuhi. Kalau lima syarat ini tidak terpenuhi, maka akan berubah hukumnya, tidak menjadi posisi air yang kedua. Kan tadi air yang pertama suci mensucikan, yang kedua air yang suci tidak mensucikan, di antaranya adalah air musta'mal ini. Coba diperhatikan dari lima hal ini. Ini belajar fikihnya. Dari lima syarat. Syarat yang pertama adalah air sedikit. Air sedikit untuk mengguyur najis. Kalau air banyak bagaimana? Kalau air banyak terkena najis, enggak ada masalah. Berarti airnya naik pangkat menjadi air suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua adalah air didatangkan, diguyurkan. Bagaimana jika air itu didatangi? Air sedikit kemasukan najis, kemarin sudah dibahas. Kalau air sedikit kemasukan najis, menjadi turun pangkat. Bukan menjadi air musta'mal, tapi menjadi air najis, turun. Yang ketiga adalah air harus terpisah dari anggota yang dibasuh, dari sesuatu yang dibasuh. Kalau airnya belum terpisah dari sesuatu yang dibasuh, maka dia naik pangkat menjadi air yang suci dan mensucikan. Baik, naik pangkat. Kemudian yang terakhir adalah air bertambah. Air tidak bertambah berat. Air tidak berubah. Kalau air ternyata berubah, maka turun pangkat. Bukan musta'mal lagi, menjadi air mutanajis. Kemudian, air tidak bertambah beratnya. Kalau ternyata air bertambah berat, kalau air bertambah berat, turun pangkat, menjadi air mutanajis. Seperti itu. Jadi lima syarat harus terpenuhi di dalam masalah air musta'mal untuk li'izalatin najasati. Jadi untuk mensucikan najis. Jadi contoh begini. Kita ingin mencuci baju di bak mandi, di bak. Maka caranya jangan salah. Bak kita itu kecil, tidak sampai 2 kulah. Kalau ternyata air kita letakkan di bak terlebih dahulu, kemudian baju yang terkena najis kita masukkan, maka air akan berubah menjadi najis. Nah, maka caranya adalah dahulukanlah itu baju, kemudian air diguyurkan. Harus begitu. Akan menghasilkan air musta'mal nanti. Baju terlebih dahulu, air diguyurkan, kemudian kita goyang-goyang airnya. Kemudian setelah itu kita ambil bajunya. Kemudian kita lihat airnya tidak berubah warnanya, tidak bertambah beratnya. Maka ini air musta'mal. Kenapa? Airnya sedikit, air didatangkan, sudah terpisah dari sesuatu yang dibasuh, tidak bertambah berat dan tidak berubah, maka ini air musta'mal. Boleh dibikin sayur, ah, tapi tidak boleh dipakai wudhu. Boleh diminum, tidak boleh pakai wudhu. Nah, ini musta'mal. Musta'mal izalatin najasati. Baik, selesai sampai di sini. Kemudian ini perlu pemahaman sedikit tentang nanti ada pembahasan najis dibagi. Oh, ini ada tidak najis ini? Di sini tidak disebutkan tentang pembagian najis ya. Najis ada najis hukumiyah, ada najis ainiyah. Kemudian, nah kalau masalah mesin cuci itu sama kasusnya. Mesin cuci kita, kecuali mesin cuci kita adalah 2 kulah. Mesin cucinya gede. Mungkin mesin cuci zaman dulu kali. Mesin cuci gede banget. Kalau mesin cucinya airnya adalah tidak sampai 2 kulah, maka hati-hati. Jangan salah di saat kita mencuci dengan mesin cuci. Biasanya seorang ibu karena mungkin ya tidak mengerti ilmunya. Jadi sambil ngerapiin apa itu langsung air dimasukkan ke mesin cuci. Sambil dia merapikan memilah-milah baju kotornya. Yang luntur dan tidak luntur, yang najis tidak najis. Dan itu benar memang. Hendaknya sebelum kita mencuci baju itu harus kita pilah dan kita pisah antara baju yang terkena najis dan baju kotor dan tidak najis. Untuk memudahkan caranya. Jadi kalau baju kotor bukan karena najis itu suka-suka, enggak pakai aturan pun beres. Seperti bajunya kita kan rata-rata kotor ya, bukan kena ompol ya. Kotor. Sebulan enggak ganti, seminggu enggak ganti, kotor. Tapi tidak najis. Nah kalau yang demikian kasusnya baju kotormu, cara nyucinya gak pakai aturan, gak pakai ilmu. Air dulu gak apa-apa, baru kasih sabun dulu gak apa-apa. Bajunya dimasukkan, diaduk. Suka-suka. Karena yang bajumu baju suci, maka hanya perlu dibersihkan. Diangkat juga tetap suci. Karena bajumu suci, airnya suci. Biarpun airnya setelah itu berubah karena sabun, gak ada masalah. Karena kamu tidak mencucikan baju. Nah selama ini orang mencuci baju atas dasar baju ini, baju kotor, bukan baju najis. Lah sekarang kalau baju najis gimana? Beda dong caranya. Ini yang perlu dicermati. Permasalahan kita adalah kita tidak perhatian, bukan tidak punya ilmu. Mungkin istrinya ustadz pun juga salah nanti akhirnya mencuci baju. Karena tidak memilah mana baju najis dan mana baju yang kotor. Jelas? Kalau baju kotor bebas, suka-suka. Nggak pakai aturan. Air dulu, sabun dulu, suka-suka. Tapi kalau sudah air, baju yang najis lah ini. Makanya biasakan memilah. Di rumah kita seharusnya sudah ada dibedakan. Ini baju. Kalau ada anak kita, mungkin celananya terkena najis, langsung dipilah. Wadahnya beda. Nanti cara mencucikannya juga beda. Adapun yang kotor, beda. Nah, adapun baju yang terkena najis, hati-hati. Ini yang dibahas. Dan kita harus betul tahu najis ya. Harus tahu najis. Makanya harus kita akan belajar ilmu najis juga. Percuma kalau tidak tahu ilmunya najis, ngomong najis, najis. Dipikir ludah najis, dipikir bolot najis. Bolot tahu? Daki. Dipikir daki najis, dipikir ingus najis. Oh enggak najis itu semua. Jadi harus tahu betul najis. Baik. Baju yang tidak najis dipilah, baju yang najis dipilah. Baju yang tidak najis suka-suka mencucikannya. Terserah dengan cara apa saja. Sah. Enggak ada masalah. Permasalahan baju yang terkena najis. Lah kalau baju kita yang terkena najis, dan insya Allah dalam sebuah rumah itu baju yang terkena najis juga tidak banyak. Paling baju anak-anak kita. Kalau bajumu najis keterlaluan, sudah gede ngompol. Nah, ya, baju anak-anak. Maka caranya adalah letakkan baju terlebih dahulu ke mesin cuci. Dan juga perlu dibedakan lagi di antara yang najis tadi. Najis yang terlihat dan najis yang tidak terlihat. Najis yang terlihat yang sekiranya bakal merubah warna air nanti. Itu dipilah juga. Kalau bisa. Sebelum dicampur dengan yang lainnya, paling tidak kotorannya itu, mohon maaf, ada empuk ayamnya. Itu dikerok dulu, bersihkan. Biar enggak lebur lagi nanti bersama air. Jadi pilah dulu. Lah, baju yang terkena najis diletakkan di mesin cuci. Ini fikih mesin cuci. Baru setelah itu kita guyur dengan air. Ini cara mencucikannya. Air didatangkan. Biarpun air sedikit enggak apa-apa. Setelah air didatangkan, ingat, jangan ini kesalahpahaman orang kampung, orang daerah, orang awam. Dipikir kalau mencuci baju najis harus tumpah airnya, harus gluber. Enggak harus. Siapa bilang harus gluber? Enggak ada aturan dalam kitab fikih seperti ini. Yang jelas, baju yang ada di bak atau di mesin cuci tadi sudah tergenang, tertutup dengan air. Artinya sudah tenggelam dengan air. Kalau sudah air, bajunya tenggelam dengan air, cukup kita goyang sedikit. Asalkan diperkirakan air sudah merata ke seluruh bagian baju yang kita cuci. Setelah itu Anda angkat baju, maka bajunya adalah suci sudah. Biarpun belum dipakai sabun. Malah enggak, jangan pakai sabun. Kalau pakai sabun berantakan hukumnya. Tiba-tiba angkat, suci. Maka airnya itulah air mustakmal tadi. Airnya air mustakmal. Kalaupun tidak diangkat, kita bisa ngira-ngira. Yang jelas airnya sudah dalam bentuk, tidak ada perubahan, dan diduga tidak akan bertambah, maka cukup digoyang tadi sudah menjadi air yang, menjadi baju yang suci. Nah, karena itu sudah menjadi baju yang suci, selesai bajunya suci, terserah nanti mau dibuang, tidak dibuang, dikasih sabun setelah itu. Baru setelah sabun, kita bukan mencucikan lagi, tinggal membersihkan saja. Baru kasih sabun diaduk, selesai ya. Dibilas enggak dibilas, suka-suka. Barangkali sayang bau harum sabunnya. Tapi yang salah itu yang harus perhatikan pertama kali waktu meletakkan baju najis, ini yang harus perhatikan. Dan awas, kalau ternyata pertama kali kita masukkan baju najis kita ke, kalau kita letakkan baju najis di bak, kemudian kita kasih air, lah kok langsung berubah kuning? Awas, hati-hati. Itu air akan menjadi najis, maka diangkat bajunya suci. Ininya adalah mutanajis. Caranya seperti itu. Jadi kalau kita mencuci dengan mesin cuci, perhatikan semacam ini. Jadi sabunnya nanti dulu. Coba. Kalau apalagi sekarang enggak begitu. Sudah bajunya nyusul, sabunnya ditaruh duluan. Nah ini hebat. Bahkan sabunnya sudah di mesin cuci. Airnya sedikit. Air sedikit saja kalau kemasukan najis jadi apa? Najis. Sekarang sudah airnya sedikit, dikasih sabun lagi, baju kita masukkan. Masya Allah, bajunya bisa bersih. Itu namanya membersihkan baju, bukan mensucikan baju. Kita harus paham. Dan ternyata enggak sulit, enggak merubah sedikit pun pekerjaan kita, hanya ada ilmunya, klik gitu toh. Ini fikih mesin cuci. Ini jarang diperhatikan. Bahkan santri pun kadang sudah dengar begini masih salah caranya. Karena biasa dengan ilmu didengar toh, enggak dirasakan. Itu bahaya sekali. Enggak ngah. Enggak sadaran. Tidak mungkin, enggak mustahil terjadi orang yang katanya ustadz pun kalau enggak perhatian juga bahaya ini. Bahkan mungkin selama ini uncinya juga salah. Enggak perhatian padahal ilmunya bolak-balik dibaca. Kalau air najis sedikit didatangi najis jadi mutan najis. Itu juga tahu tapi kok enggak ngah? Ya sudah enggak ngah. Karena enggak biasa sadar. Ini nih, makanya kita belajar fikih enggak usah gede-gede kitabnya. Kita belajar yang ringan-ringan tapi fahamnya saja yang luas. Faham, ngerti. Baik. Kemudian juga masalah mesin itu, kemudian masalah mencuci lantai dan sebagainya. Karena rumah kita tidak akan terlepas dari yang namanya terkena najis, mungkin adik kita yang kencing di mana dan sebagainya. Ini maka harus tahu kita, najis kan ada dua, ada najis hukmiyah, ada najis ainiyah. Najis ainiyah adalah najis yang bisa diindra oleh mata kita, terlihat warnanya. Atau bisa dicium oleh hidung kita, baunya ada. Atau bisa dirasakan oleh lidah kita. Ingat ya. Itu kan bahasa fikih, bukan praktek. Jadi yang namanya najis ainiyah itu najis yang bisa dilihat atau dicium dan bisa dirasakan. Contoh, ada tehel nomor 5 terkena kencing adik kita, anak kecil kencing. Namanya anak kecil, wah. Nah kemudian setelah itu, tapi ingat kita itu adalah tehel nomor 5, keramik nomor 5. Akhirnya kamu pergi ke pasar, tak tanya apa, pulang sudah kering hilang. Suci atau belum? Belum suci, cuman karena najisnya tidak terlihat menjadi najis hukumnya. Nah di dalam menghukumi najis hukumnya, kamu hanya perlu untuk melihat saja. Mencium pun kalau menduga masih bau. Menjilat tidak disunahkan. Jorok banget lantaimu kau jilat. Hah? Nah, ini kan maksudnya menjilat, mengetahui najis ainiyah dengan menjilat tidak dianjurkan. Hanya dugaan saja. Kalau tiba-tiba gigit bajunya kerasa, oh asin pup ayam. Itu baru. Kalau enggak wajib. Enggak wajib menjilat lantai itu. Kok jorok ini? Makanya sehingga la yustahabbu, tidak disunahkan kita tuh menjilat. Tidak disunahkan menjilat. Di kedua kasa, kalau sudah enggak ada warnanya, biasanya baunya juga sudah. Kan bau itu kan biasanya nyegrak ya, bau pesing tahu. Bau kecil pesing. Cium enggak dari 1 meter, tercium. Enggak harus pakai hidung kita dekatkan juga nyium kita. Pesing ini ada ngompol nih di pondok nih. Kan begitu. Nah ini. Jadi seperti itu, tidak harus kita seperti kucing mencium-cium begitu sampai. Dikira-kira saja. Kalau tiba-tiba tercium baru ditahkik bagian mana, okelah. Nah kalau memang misalnya di lantai 5 ini najisnya bukan najis hukmiyah. Kalau najis hukmiyah sederhana. Kalau najisnya sudah najis hukmiyah di lantai 5 tadi adikku pipis di situ. Tapi sekarang sudah enggak ada. Tak lihat enggak ada. Tak cium juga enggak ada. Tak jilat juga. Ini keterlaluan sama jilat. Enggak ada rasanya, asin-asinnya enggak ada. Maka bagaimana cara mensucikannya? Tapi lidahmu najis loh ya. Yang jilat lidahnya najis ya. Baik, makanya enggak usah dijilat. Nah, cara mensucikan najis hukumnya itu mudah. Tidak harus satu timba, tidak. Cukup engkau mengambil air yang sekiranya bisa dicurahkan dan dialirkan ke tempat yang terkena najis. Biarpun hanya setengah gelas, satu tehel, setengah gelas kecil. Yang penting airnya didatangkan. Setelah air didatangkan, maka air engkau dorong. Engkau dorong, engkau ratakan dengan tanganmu. Sampai ke semua wilayah apa yang terkena najis. Maka selagi air itu sudah merata ke seluruh wilayah yang terkena najis, maka air apa tempat tersebut menjadi tempat apa? Suci. Airnya bagaimana? airnya suci. Karena sudah ini hukumnya, kalau hukumnya enggak akan berubah. Bahkan kalau seandainya airnya nanti bisa kau pisah, set, mengalir minggir keluar, itu bisa diminum, enggak najis. Kan begitu. Jadi cukup, bukan harus biur mengalir kemana-mana, enggak. Cukup kita airkan air, kita dorong di sekitar ini. Aidaful ma'i ajrul ma'i, maknanya sayalan khuslu jarul ma'i la jami'i ajza'i almutanajjis. Jadi menjalankan air ke seluruh wilayah yang terkena najis. Setelah diratakan begini beres suci, dibiarin sudah. Ini kalau memang langsung terlihat najisnya hukumnya. Bagaimana jika ternyata di tehel nomor 8-nya habis pipis di situ, dia pindah ke sebelahnya adik kita itu. Empuk di situ. Wah, kacau. Kalau waktu kita tinggal malah mengering di situ. Kalau pipis kan mengeringnya hilang. Lalu bagaimana cara mensucikannya? Enggak sama dong. Kalau kau guyur dengan air, najis akan kemana-mana. Karena bentuk najisnya terlihat. Maka, kapan kita menemukan najis ainiyah yang terlihat oleh mata kita? Kita menemukan najis ainiyah terlihat oleh mata kita. Kalau kelihatan oleh mata, dijilat biasanya juga kerasa itu nanti. Maka caranya adalah, jadikanlah najis tersebut menjadi najis hukmiyah. Maka anak-anakku semuanya, khususnya yang baru, Buya berharap kalian mempelajari fikih praktis Buya dengan detail. Karena kalau kalian sudah baca fikih praktis itu, baca kitab mana saja akan seperti lentera, mudah memahamkan. Makanya yang tidak baca fikih praktis bengong nanti. Eh? Maka fikih itu sengaja Buya rinci untuk mempermudah kalian baca kitab Fathul Mu'in akan mudah, Fathul Qorib mudah, baca ini mudah. Sebab kitab itu rata-rata kayak rumus. Rumus. Tidak dijelentrehkan semuanya. Hanya rumus pengikat agar ustadznya membahas ini, nanti dijelentrehkan, bahas ini dijelentrehkan. Seperti ini kita membahas masalah mutanajis saja panjang kemana-mana. Nah, kalau... Jadi caranya, jadikanlah najis itu najis. Hukmiyah. Ingat, kalau ada najis hukmiyah sekalipun, selagi belum disucikan dengan cara air yang suci mensucikan, kita guyurkan ke tempat tersebut. Selagi kita belum mengguyurkan air, maka ini tetap najis. Nah, tiba-tiba ada temanmu ngepel. Sret. Apa yang terjadi? Pel-pelan basah. Ini tempat juga basah, berpindah najis. Akhirnya satu kamar najis semuanya gara-gara dipel. Ngepel bukan mensucikan. Iya, ngepel mungkin membersihkan, tapi tidak mensucikan. Jangan dipel dong. Kecuali sudah kita beresi tadi, alat pelnya suci, ini najis hukumnya, kita guyur air, kemudian setelah itu dipel. Kemana-mana pun tetap suci. Nah, kalau najisnya najis ainiyah, terlihat bentuknya, maka jadikanlah najis itu hukumnya terlebih dahulu. Biar najis tidak kemana-mana. Caranya apa? Ambil empuk ayamnya tadi. Empuk adikmu tadi itu, kamu bersihkan. Apakah dengan tisu atau dengan apapun, ambil najis ya, taruh tempat sampah. Dibersihkan lagi najis tempat sampah. Susah dikasih bebasahan, tisu basah atau apa. Sampai bersih, najis, awas, dibuang. Nah, setelah itu bersih. Katanya Pak, kamu pasang kipas kering. Apa jadinya? Najis hukmiyah, tidak terlihat lagi, aman. Kalau sudah menjadi najis hukmiyah, lakukan seperti tadi. Cukup segelas air, setengah gelas kamu tuangkan, sudah selesai. Bukan kau siram, syet, langsung kemana-mana. Wah, itu ya. Baik, itu cara mencucikannya lantai. Baik, kemudian sebelum kita masuk, apa itu najis? Kalau ada waktu dilanjutkan. Nah, ini harus tahu najis. Tadi mulai tadi ngomong najis, najis, najis. Tapi enggak tahu najis apa. Hah? Najis, praktis. Najis ada 7. Tapi definisi najis dulu. Najis adalah sesuatu yang haram dikonsumsi. Sesuatu yang haram dikonsumsi, dimakan. Dan akan menjadi sebab tidak sahnya sholat jika menempel di badan baju dan tempatnya orang yang sholat. Contoh empuk ayam makan haram, ya dimakan haram, ya enggak? Nempel di baju, sholat kita tidak sah. Najis ada 7, ringan, enggak usah ribet. Jangan mikir yang lainnya. Yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari lubang depan, lubang belakang. Selain air mani. Air mani suci. Air mani suci. Karena itu bakal manusia. Waqad karramna bani Adam. Aku telah muliakan anak Adam. Maka menurut jumhur madhab kita Syafi'i, Hambali, Maliki, bahwa yang namanya mani adalah suci. Berbeda dengan madhabnya Imam Abu Hanifah. Mani suci. Nah, yang keluar dari dua lubang selain mani. Ya, kadang-kadang pembahasannya, bagaimana sih pembahasan mani suci itu? Misalnya, mohon maaf. Ada seseorang di celananya ada air maninya. Dia sholat sah. Sholat sah. Karena air mani tidak najis. Baik. Yang kedua, muntahan. Muntahan. Muntahan. Diulang lagi yang pertama, dari manusia atau binatang. Catatannya ya, sesuatu yang keluar dari lubang depan dan lubang belakang, baik dari manusia atau binatang. Jelas? Manusia atau binatang. Faham atau belum? Tahu binatang enggak? Kirain enggak tahu. Coba nanti kayaknya enggak tahu dia pada akhirnya. Siapa? Yang kedua adalah muntah. Muntahan. Sama. Dari manusia atau binatang. Karena muntahan dari dalam ini terkena najis dari dalam. Yang ketiga, darah segar atau darah busuk. Sudah ikuti saja, nanti faham sendiri. Darah busuk atau darah segar. Darah busuk namanya apa? Nanah. Kalau darah segar, ya darah segar. Sama baik dari manusia atau binatang. Hanya nanti masalah manusia ada khilaf Imam Ahmad misalnya. Baik manusia atau binatang. Kecuali ada darah hati dan limpa binatang halal yang disembelih. Kalau darah, kecuali hati dan limpa dari binatang yang halal dimakan dan disembelih. Hati kambing yang disembelih. Darah busuk atau darah segar. Selesai. Yang keempat adalah bangkai. Tahu? Bangkai. Nah, bangkai itu apa? Bangkai kecuali bangkai itu adalah ini. Bangkai itu ada 2 definisi bangkai. Bangkai adalah binatang yang halal dimakan dan mati tanpa disembelih. Paham dong? Ayam halal enggak aslinya? Kambing halal enggak? Matinya tidak disembelih, dicekik. Jadi bang, ayam kecil mati enggak disembelih, bangkai atau bukan? Kemarin buat contoh yang ngecebur kemarin, ada ayam kecil kecebur kemarin, ingat? Bangkai, najis. Bangkai. Bangkai adalah pertama dari binatang yang halal dimakan dan mati tanpa disembelih. Yang kedua, binatang yang haram dimakan mati biarpun disembelih. Binatang yang haram dimakan mati biarpun disembelih. Jelas enggak? Ini panjang sebenarnya. Kalau cerita, kalau ilmu itu nyambung-nyambung. Nanti pembahasannya adalah mana binatang yang halal dimakan. Enggak jadi belajar sulam taufik nanti. Kita batasi dulu. Nanti ada bab at'imah makanan nanti ya. Bab makanan. Cuma di sini enggak ada. Ini bab sendiri nih, masalah makan. Jelas? Nah, itu bangkai. Biarpun itu ayam, bangkai kalau matinya enggak disembelih. Jelas? Anjing haram dimakan mazhab kita Syafi'i. Disembelih? Disembelih? Bangkai. Binatang yang haram dimakan biarpun mati disembelih. Selesai. Itu adalah bangkai. Kecuali tiga bangkai yang tidak najis. Yang satu bangkai manusia suci. Waqad karramna bani Adam. Yang ketiga adalah bangkai belalang. Yang ketiga bangkai ikan. Dua boleh dimakan, satu enggak dari tiga ini. Bangkai manusia boleh dimakan? Enggak boleh. Bangkai ikan? Alhamdulillah. Kemudahan dari syariat. Kalau seandainya ikan harus disembelih, yang suka ikan teri akan pusing dia. Ini alhamdulillahnya ikan enggak usah pakai sembelih ya. Mati boleh di makan. Coba kau sembelih ikan teri. Ini ya itu. Ikan, bangkai ikan halal dimakan. Selesai? Dapat berapa ini? Najis. Empat. Yang kelima, cairan yang memabukkan. Yang kelima, cairan yang memabukkan. Cairan, kalau bukan cair memabukkan, enggak najis tapi tetap haram. Kapsul memabukkan tidak najis, haram. Cairan yang memabukkan, minuman keras. Najis, minuman keras. Apapun namanya. Apa selesai? Berapa? Enam. Enam. Yang ke-6 sekarang ya? 6 atau 7? 6. Anjing dan keturunannya. Ada seorang anak ganteng. Ganteng banget. Datang. Mondok di sini ganteng. Cuma ditanya, bapakmu siapa? Ibumu siapa? Ibuku anjing. Anjing melahirkan manusia ganteng, teng. Najis enggak? Najis. Cuma enggak ada ini hanya bukan. Cantik dia. Najis enggak? Dan keturunannya. Ada anjing melahirkan kambing. Bagaimana kambingnya? Najis enggak? Iya, najis anaknya anjing. Kalau ada anjing menikah sama kambing. Keluar kambing, najis enggak? Keturunannya. Untuk gambaran ini maksudnya. Yang ketujuh. Babi dan keturunannya. Babi dan keturunannya. Sudah. Sampai di sini, jangan mikir macam-macam. Yang lain jangan dipikiri. Bahkan nanti dari yang lainnya cabang-cabang najis tersimpulkan kepada tujuh ini. Keluar dari lubang depan, lubang belakang. Muntah. Yes? Kemudian bangkai. Darah segar. Darah busuk, bangkai. cairan memabukkan, anjing dan keturunannya, babi dan keturunannya, jelas ya. Lah itu najis. Kamu celanamu kena pipis, najis enggak? Bagian mana itu najis? Kok bisa najis? Bagian yang mana? Hah? Bagian? Bingung kamu tuh. Yang mana? Wah, ini enggak nyambung nih, ngantuk bener. Hah? Yang satu, keluar satu dari lubang depan, belakang kamu ini enggak nyambung, ngantuk bener kayaknya, nak. Pipis dari mana? Dari kupingmu. Ini belajar kok. Belajar yang melek. Sudah dipraktiskan, digampangkan, masih saja enggak nyambung. Apalagi nanti kamu belajar yang... Ah, jelas? Sajadahmu kena empuk ayam. Bagian yang mana ini? Nomor satu. Ibu lagi menyusui, tak tahunya apa? Kena muntahan anaknya, najis ya? Selesai. Kamar mandimu kecil, baknya hanya 100 liter. Kecebur ayam, mati, najis enggak? Jenis najis apa itu? Bangkai, selesai. Yes, tahu ya? Nah. Bangkai ikan halal enggak dimakan, enggak disembelih? Kamu miara aram ayam ikan gede. Kemudian empuk ikannya. Empuknya najis enggak? Empuk ikan. Najis. Kau sembelih, darahnya muncrat ke jidatmu. Hah? Najis. Jelas ya? Baik, ini adalah masalah najis. Jangan dianggap mentang-mentang ikan halal lalu enggak najis. Najis tetap. Darahnya najis sama. Baik, ini singkat sampai di sini. Coba enggak panjang nih, habis waktunya. Kemudian najisnya akan lagi ada bagi najis mukhaffaf, mughallad dan sebagainya. Lihat nanti kalau ada waktu kita jelaskan. Baik, itu najis. Au izalati najisin. Selesai. Wa man lam yajidil ma'a, balik ke kitab. Kalau mau tambahan najis besok dilanjutkan. Maka dia berharap mencatat. Yang aku ya, kita ada buku fikih praktis, enggak boleh dipegang oleh santri ini. Santri pemalas, semuanya mencatat. Jadi biasakan mengambil ilmu dengan mencatat. Karena mencatat itu menguatkan di hafalan, dikoreskan di otak. Nulis. Makanya kalau ngaji enggak nulis ini sudah bahaya itu. Faham, faham. Ingat, ingat. Bisa ngamalkan? Bisa insyaallah. Mulanya iya tok, tapi giliran sampai di rumah bingung semuanya. Maka harus mencatat. Wa man lam yajidil ma'a, barang siapa yang tidak menemukan air. Aw kana yadurruhu al-ma'u, atau air membahayakannya. Fatayammama, maka hendaknya dia bertayamum. Lihat. Dari dua baris, ini perlu penjelasan yang jelas, sejelas-jelasnya. Kalau kita tidak punya air, maka kita boleh bertayamum. Maka sekarang penjelasannya. Sebab diperkenankannya seseorang untuk bertayamum. Biasanya itu dulu. Kapan kita boleh bertayamum? Kalau ada sebab-sebab yang membolehkan kita bertayamum. Sebab dibolehkannya tayamum adalah satu tok. Ngapal satu aja kok susah. Fukdanul ma, tidak adanya air. Ikuti saja. Ilmumu yang selama ini kau pelajari dari kitab, ntar tinggal dulu, pinggirin dulu. Sebab akan Buya simpulkan dulu, nanti jelentreh sendiri. Mungkin kalau baca kita kayak kitab Yaqutun Nafis dan sebagainya, 7. Nah, kamu menghafal 7 itu susah. Saya kasih 1 aja biar enteng, biar gampang hafal. Nanti dengan 1 hafal 7 nanti. Ini cara menghafalnya aja. 1 gampang kan? Yaitu apa? Tidak adanya air. Baik. 1 ini ada 2 cabang. Ada dua cabang, dua tok. Jadi yang perlu kamu hafal dua tok. Nanti yang lain masuk di dua ini. Yang pertama adalah fukdan hissi. Air tidak ada secara sesungguhnya. Air tidak ada secara sesungguhnya. Mata air terputus, hujan tidak turun. Wah, enggak ada air. Mata air tidak ada secara sesungguhnya. Yang kedua, air ada seperti tidak ada. Misalnya apa? Suatu bak air ada, bahkan banjir. Cuman sakit enggak bisa nyentuh air. Air ada seperti tidak ada. Ya. Atau ada di belakang kolam, ada rumah kamar mandi zaman dulu kan, antara rumah dengan kamar mandi terpisah. Waktu dia mau keluar, air banyak. Oh, kemarin baru ngisi baknya gede. Cuman di depan kamar mandi dijaga 3 harimau. Boleh ke sana? Enggak bisa. Kalau ke sana diterkam harimau. Air ada seperti, atau kalau menggunakan air sakitnya semakin parah. Air ada seperti, baik, dua kan? Ada dua. Dua kembali ke satu. Air tidak ada dibagi. Air tidak ada secara sesungguhnya. Yang kedua, air ada seperti tidak ada. Paham atau belum? Baik, orang sakit masuk mana? Yang kedua, air ada seperti tidak ada. Atau diancam. Kau wudu tak bunuh. Yang mengancam beneran, pakai pistol lagi. Barusan sebelahnya yang dibunuh. Ente wudu tak bunuh. Air ada? Berarti tidak ada. Nah, dua yang dia sebutkan itu masuk dalam baru kalimat yang kita baca. Coba. Man lam yajidil ma'a, enggak menemukan air. Berarti tidak ada secara sesungguhnya. Yang kedua, au kana yadurhul ma, air ada seperti tidak ada. Jelas. Kalau kamu menghafal fikih praktis, pahamnya gampang di sini. Makanya Buya menghimbau fikih praktis itu harus. Harus kalian pahami dengan benar. Karena itu jelentrehkan, dirapikan. Baik. Kemudian, nanti ada. Nah, karena fukdan itu ada dua, fukdan hissi sama fukdan maknawi. Air ada, tidak ada secara sungguhnya. Sama air ada, tapi tidak ada. Maka nanti membatalkannya juga beda. Selama ini dibahas satu, di pokok seolah-olah permasalahan sebabnya satu. Membatalkannya juga sama. Padahal enggak beda nanti hasilnya. Ini hanya gambaran saja. Jika ada waktu akan kita sambungkan. Kita ingin ngambil berkah dari kitab Sulam Taufik biar khatam nanti. Baik, tayammum. Kemudian, bagaimana syarat sahnya agar kita bisa sah-sah tayammum? Setelah terbukti kita ada udzur tadi. Udzur. Udzur yang dua tadi, terbukti udzur air tidak ada, baik secara sesungguhnya atau tidak, maka barulah kita akan bertayamum. Tapi syarat yang pertama harus dipenuhi apa? Yat satu, ba'da dukhulil waqti. Kalau ingin bertayamum, maka syarat yang pertama harus setelah masuknya waktu. Waktu duhur jam 12, jam setengah 12 kamu tayamum enggak sah. Tapi kalau wudu sah atau tidak? Wudu sah. Kamu enggak batal sehari pun enggak usah ngulang wudu. Tapi kalau tayamum, setiap sholat satu fardu dengan satu tayamum. Tapi kalau sholat sunnah bebas. Satu tayamum bisa digunakan untuk 1000 kali sholat sunnah. Jadi ini pertama disebutkan ba'da dukhulil waqti, setelah masuk waktu. Sama seperti wanita yang terkena istihadhah kalau ingin berwudu nunggu waktu masuk, waktu sholat tiba. Yang kedua, wazawalin najasati. Dan tentunya dihilangkan dulu dong najisnya, kalau ada najis. Tentu bagi, nanti bingung nanti. Wong saya itu bertayamum, karena enggak ada air, bagaimana menghilangkan najis dulu? Menghilangkan najis kan dengan air, kan begitu. Mungkin, ini kalimatnya tidak. Mungkin juga orang bisa membersihkan najis dulu misalnya. Sebab tayamumnya bukan hissi tadi. Tapi sebab maknawi. Ada air tapi tidak bisa pakai air. Tak taunya rambutnya kena najis. maka rambutnya yang dibersihkan. Kukunya kena najis, kukunya dibersihkan dulu najisnya. Kan bisa jadi kalimat yang musannaf tepat. Jadi membersihkan najis dulu. Nah, kalau najis tidak bisa dibersihkan, nanti bagaimana kalau najis tidak bisa dibersihkan? Maka khilaf di antara Imam Ramli Ibnu Hajar. Tapi kita akan simpulkan yang gampang. Kalau ternyata nanti najisnya tidak bisa dihilangkan karena memang tidak ada air, maka tetap bertayamum. Sahnya bertayamum karena apa? Memang tidak ada air untuk mensucikan najis tersebut. Solatnya bagaimana? Ya sah. Cuma nanti kan masuk kaidah. Semua solat yang dilakukan tanpa memenuhi syaratnya, maka solat itu harus diulang. Nah, berarti kalau terkena najis tidak terpenuhi syarat kan? Yaitu terbebas dari apa? Suci dari najis. Selagi badanmu tidak suci dari najis dan karena memang tidak ada alat untuk mensucikan najis, maka sholat tetap. Misalnya kamu di pepergian, masya Allah, pepergian waktu asarmu habis, tak tahunya apa, empis kamu di celana, mau ganti celana siapa di pepergian, mau pinjam celananya orang yang gak pantas, ya enggak? Oh gimana, wudu bisa saya, cuman ini gak bisa ini. Saya masa, apalagi mohon maaf, wanita mungkin tambah ribet pinjam sarung. Kalau laki-laki mungkin celananya dilepas bisa pakai sarung. Pinjam sarung di mana? Di musala umum. Tapi kalau tidak bisa, ada najis. Dia tetap mengambil air wudu. Sholat ada najisnya. Allah, selesai. Sholatnya sah. Wajib diulang tidak? Wajib. Ingat, semua sholat, ini kaidah yang penting. Semua sholat yang dilakukan dengan tidak memenuhi syaratnya karena udzur, maka sholatnya adalah sah, akan tetapi wajib diulang kecuali karena syarat satu, yaitu apa? Menutup aurat. Kalau masalah menutup aurat gak wajib diulang. Menutup aurat syarat. Misalnya ada orang sholat nggak punya wudhu, nggak punya debu untuk tayamum, maka sholat tetap, tapi wajib di sholatnya nggak ngadep ke kiblat. Mungkin karena di kendaraan nggak bisa noleh sana nih, tapi harus sholat Allah kebar ngadepnya ke timur. Sholatnya sah, tapi wajib di ulang. Sama bajunya terkena najis, sholatnya sah karena udur nggak bisa ganti dan wajib di ulang. Tapi suatu ketika menutup aurat kan syarat juga. Tak tahu suatu ketika tidak tahu bajunya hilang semuanya. Waduh, bajunya hilang. Cari daun juga enggak ada. Wah, sholat Allahu Akbar sampai selesai. Wajib ulang enggak? Enggak. Untuk menutup aurat enggak wajib diulang. Selesai. Masuk waktu menghilangkan najis dulu. Kemudian harus tahu ma'rifatul qiblati, tahu kiblatnya dulu. Jadi perhatikan kiblatnya mana. Jadi ma'rifatul qiblat hampir tidak dibahas karena apa? Rata-rata orang sudah, kalau di tempat seperti ini sudah kelihatan kiblatnya. Cuma ini gambarannya bukan kamu yang paceklek air tidak ada di kampungmu, enggak. Gambarannya adalah kita di sebuah perjalanan. Kalau di sebuah perjalanan itu mungkin air tidak ada, ya enggak? Mungkin kiblat tidak kita ketahui. Maka lihatlah kiblat dulu. Mengetahui kiblatnya, waktu masuk bersihkan dari najis, baru setelah itu biturabin khalisin, dengan debu yang murni, tohurin suci, lahu hubarun yang ada hubarnya, turab itu tanah, hubar yang ada debunya, fil wajhi di wajah, wal yadaini dan tangan, wajah wal yadaini, yurattibuhuma wal yadaini dan dua tangan, dengan menertibkan wajah dulu baru tangan, bidurbataini dengan dua pukulan, biniat istibahati fardhi sholati dengan niat untuk diperkenankan melakukan sholat fardu, ma'an nakli dengan memindah, Wamasi awal wajah dan mengusap awal wajah. Nah ini Buya tidak jelaskan karena waktu, ini perlu penjelentrehan. Kalau enggak nanti salah paham juga. Jadi insya Allah besok kita jelaskan mulai dari biturabin khalisin. Insya Allah pertemuan yang akan datang, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, memberikan pemahaman yang benar, menambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi. Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Dijauhkan kita dari fitnah kebencian, fitnah dendam, fitnah permusuhan. Semoga Allah mudahkan kita melaksanakan kewajiban kepada siapapun yang kita harus melaksanakan kewajiban tersebut. Kewajiban kepada orang tua, kewajiban kepada keluarga, kewajiban kepada semua. Allah mengampuni dosa orang tua kita, guru-guru kita semuanya. Panjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat. Husnul khatimah. Al-Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.